sepi sendiri sejak kau tinggal pergi. Tiada kabar berita, hidupku merana, berdebar hatiku. Oh, terima sujuk suratmu, ku membaca dan kecewa. Hampa kini harapan dikasih tak kembali. Yang ku terima kini.